ini termasuk perkara yang paling penting. Fa innal abda, karena sesungguhnya kita ya'rifu, tahu, annal ma'siyata wal ghaflata, bahwa kemaksiatan dan kelalaian itu minal asbabil mudhirrah lahu, adalah sebahagian dari sebab yang merugikan dia. Maksiat dan ghaflah, ingat, maksiat dan ghaflah dirinci oleh beliau bisa terbagi dalam bentuk ghaflah ini yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Karena di antara kemaksiatan itu termasuk kelalaian. Kelalaian itu termasuk, atau bahkan juga sebabnya. Maksiat itu disebabkan oleh kelalaian. Kelalaian disebabkan juga oleh maksiat. Talazum. Atau akhul khas al-am. Bisa juga atau sebaliknya. Nah. Walaupun ini kadang-kadang mungkin apa namanya, salingnya ini saling terkait. Dan kedua hal ini merupakan sebab-sebab yang merugikan seseorang. Rugi fi dunyahu wa akhiratihi wala budda. Kalau tidak merugikan, tentu tidak dilarang. Allah menyatakan, jangan kamu menjadi orang yang lalai. Termasuk orang-orang yang lalai. Wala tatun minal ghafilin. Larangan kan? Berarti dilarang kita untuk lalai, bukan untuk lupa. Lalai, tarkus syai' amdan. Kita sudah tahu, tapi sengaja kita tinggalkan, disibukkan dengan yang lain. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu yang dia cintai kepada yang lain, melainkan karena yang lain itu lebih dia cintai dari yang pertama, dari yang dia tinggalkan. Nah, maksudnya hanya ada dua seperti disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Seperti diantaranya, wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau tidak dengan Allah, dengan syaitan. Nah, kalau tidak dengan kitabullah, pasti dengan kitab syaitan. Kalau tidak dengan kalamullah, kalamu syaitan. Hanya ada dua. Nah. Apalagi hal-hal yang sebenarnya maksiat. Maksiat itu kullu ma yukhalifu amrallahi wa rasulih. Semua yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu maksiat. Itu maksiat. Kan masuk ke dalamnya lalai. Nah. Nah, maka itu adalah sebuah kemestian harus kita ingat bahwa maksiat dan lalai itu pasti merugikan sedikit atau banyak dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Walakin, akan tetapi, tughalifuhu nafsuhu bil ittikal ala afwillahi wa maghfiratihi taratan وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة وبالاقتداء وبالأكابر تارة أخرى. Tapi dia sudah tahu kalau yang namanya maksiat itu merugikan dia. Dia sudah tahu, ya, bukan dia, kita semua sudah tahu. Namanya dosa, maksiat itu merugikan. Namanya kelalaian itu merugikan. Nah, tapi sering kita ingatkan, yang bermain itu nafsu kita. Ya, nafsu kita musuh yang paling berbahaya sebetulnya. Yang paling membahayakan kita. Tiga musuh yang jelas-jelas bagi manusia itu, kata para ulama, Yang paling bahaya adalah nafsu kita. Dia tidak pernah lepas dari diri kita. Dia tidak boleh kita tumpas, kita perangi, kita musnahkan. Kalau dimusnahkan nafsu itu, mau jadi apa? Jadi boneka hidup. Ya, enggak makan, enggak minum. Ya, akhirnya mati juga. Dengan nafsu itu dia bergaul, dengan nafsu itu dia cari makan. Enggak mungkin ya kita hilangkan begitu saja. Nah, dan dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi justru dia yang paling berbahaya. Maka dia paling yang paling berbahaya. Kata dia, maka dikatakan oleh beliau juga, tidak akan mungkin orang itu akan berjihad melawan musuh yang tegak di hadapan dia sebelum dia bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam dirinya. Mereka yang ikut dalam perang Badar, nah, yang sanggup mereka untuk berhadapan dengan pamannya, dengan kakeknya, dengan putranya, dengan ayahnya, dan mereka saling bunuh, atau terpaksa membunuh ayahnya, atau terpaksa membunuh putranya, membunuh saudaranya, itu karena mereka sudah berhasil menundukkan, memerangi jiwa mereka, mujahadah untuk dia mengenal al-haq, menerima al-haq, mengamalkan al-haq, beramal dengan al-haq tersebut, dan dia betul-betul mujahadah untuk menyampaikannya dan bersabar ketika dia menyini mempertahankannya. Ini orang-orang yang berhasil. Nah, kalah, tapi jiwanya yang menipu dia. Bagaimana tipuannya? Kadang-kadang dengan dia bersandar kepada maaf dan ampunan Allah. Tahu dosa itu merugikan, tahu lalai itu merugikan, tapi kan Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf. Ya, ini yang tidak terucap, tapi sering kita lakukan. Kenapa? Karena ini keyakinan ini, Allah kan Maha Pengampun. Padahal kalau itu misalnya jatuh dalam perkara-perkara yang seperti ini, berkelanjutan, syaitan tidak akan berhenti. Ketika dia berhasil masuk ke 6 dari 6 pintu yang dia bentangkan, nah, dia akan terus berlanjut sampai kemudian betul-betul hamba tersebut, manusia tersebut, dia tarik keluar dari fitrahnya, diseret bersama dia di dalam neraka. Mulanya kenapa? Lalai. Nah, yang dia bersandar kepada seperti ini. Wa bi tasrif bi taubati wal istighfar bil lisan taratan. Kadang-kadang dengan tasrif menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat. Nantilah. Mumpung masih muda. Nah, nantilah. Besok, tahun depan. Tasrif. Wal istighfar bil lisani taratan. Dan kadang-kadang dia bersandar dengan istighfar, tapi hanya dengan lisan saja. Mulutnya mengucapkan istighfar, tapi hatinya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan, bahwa itu adalah sebuah ketidakpantasan, tidak selayaknya untuk dia melakukan itu. Karena jelas dilarang oleh Allah, misalnya wala takun minal ghafilin. Misal seperti itu. Namun janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lalai, bersama orang-orang lain yang lalai. Nah, wa bisyanil mandubati taratan. Kadang-kadang dia dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, maksiat dia lakukan, kelalaian, dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, Ada yang mungkin dosanya dosa besar, tapi dia menganggap bahwa memperbanyak amal sunnah itu akan menghapus kesalahan. Salah paham dengan yang. Padahal Rasulullah menyebutkan, nanti disebutkan juga oleh beliau dalam riwayat itu yang sering kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. As-salatu dan al-jum'ah ila jum'ah, salah ila salah, wa ramadhan ila ramadhan, tukafiru ma bainahuma idza jutunibat atau majutunibat al-kabair. Salat ke salat berikutnya yang apa yang maksudnya salat yang di sini? Salat mafrudah, salat yang wajib. Nah, di sini beliau mengatakan orang-orang seperti ini dia bersandar kepada, ditipu oleh jiwanya dengan apa? Memperbanyak amalan sunnah. Zikir masa, zikir soba, baca Al-Quran, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah. Tapi amalan-amalan yang wajib tidak dia perhatikan. Nah, padahal amalan-amalan wajib itu yang justru penting. Disertai dengan apa? Idza jutunibat al-kabair. Kalau dosa-dosa besar dia tinggalkan. Nah, kalau misalnya dia sholat fardu, dosa besar bukan dia tinggalkan, dikerjakan malahan. Ghibah, ayo. Namimah, iya. Menipu, iya. Nah, ya, melecehkan orang, iya. Mencaci orang, iyalah. Kemudian apa jadinya? Sholat lima waktu yang dia kerjakan berjamaah lagi. Nah, fardunya dari zuhur ke asar, kumpul dengan orang atau di tempat kerjanya, seperti itu. Tapi di sini malah, nah, yang lebih apa namanya, dengan mengerjakan amalan-amalan mandubat, seperti tertipu dengan puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun dan dosa tahun yang akan datang, dosa tahun yang lalu, iya kan? Puasa enam Yaum Asyura itu menghapus dosa tahun yang akan datang. Ittakala bi misli hadza. Sandar dia dengan yang ini, amalan yang seperti ini. Padahal nanti disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya. Padahal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib dan disertai dengan ditinggalkannya dosa-dosa besar, ditinggalkannya, dijauhinya dosa-dosa besar, bukan dikerjakan. Nah, Ramadan sudah kita lewati dan di depan kita Ramadan berikutnya. Berapa dosa setelah yang kita lakukan, dosa besar yang kita lakukan lepas dari Ramadan. Sementara kita berharap Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma, menghapuskan kesalahan yang ada di antara keduanya. Dan yang itu pun kata para ulama, kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil kita, bukan dosa besar. Dosa besar yang kita lakukan selama Ramadan yang lalu, yang telah kita tinggalkan menuju Ramadan berikutnya, harus dihapus dengan taubatan nasuha. Dan sudah kita lewati rukun atau syurut-syurutnya. Nah, barulah itu nanti berfungsi. Masuk kita dalam bulan Ramadan yang akan datang insyaallah sudah dalam keadaan bersih. Apalagi setiap saat, lima waktu. Nah, dari maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Dia jaga. Anggota tubuhnya, dirinya dari lahir dan batin dari perbuatan dosa-dosa. Kalau dah misalnya maksiat itu, dia mampu untuk menjaga mata, telinga, tangan, kaki, pikirannya, hatinya penuh dengan sombongan, ujub. Ini kan sudah perkara besar. Ya. Nah, soalnya kalau ditunjukkan dalam sikap misalnya, Rasulullah sudah menyebutkan, ya hasbin mri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Cukuplah orang itu dikatakan jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, sibabul muslim fusuq, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. masuk. Ini perkara itu adalah dosa besar. Itu mungkin dia selamat dari, tapi hatinya penuh dengan yang demikian. Ria, ria ini dosa besar. Bahkan lebih besar dari dosa besar yang lain biasa. Nah, dia termasuk dalam lingkup syirik. Ya, minal kabair. Walaupun dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namimah, manan, tomanan. Ya, menyebut-nyebut pemberian, menyebut-nyebut nah, kebaikannya pada orang lain. Mengingat-ingat kebaikannya pada orang lain. Itu manan. Allah melarang. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Dan memang itu makanya dikatakan para ulama sulit untuk kita betul-betul menjadi yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang abrar. Naam. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu sangat sulit. Makanya kata mereka ini, jiwa kita, nafsu kita itu sering menipu. Ikhlas pokoknya ini. Kalau misalnya tidak terucap, ya. Tapi nafsu itu bermain. Masyaallah, salam wa afia. Baik. Qala wa bil ilmi taratan. Dengan dia menuntut ilmu, mencari ilmu atau menyebarkan ilmu. Wa bil ihtijaj bil qadari taratan ukhra taratan. Kadang-kadang berdalih dengan takdir. Ya sudah seperti ini ya, walaupun ini kan takdir Allah. Lalai. Orang yang cerdas itu lari dari takdir menuju takdir. Seperti yang sudah lewat mungkin ya. Orang lapar itu ketelan yang lapar kan takdir. Apa yang kemudian dia lakukan? Cari makan. Itu takdir. Berdalih dengan takdir jatuh dalam maksiat. Lewat masuki takdir berikutnya. Taubat kepada Allah. Berhenti dari maksiat tersebut. Tinggalkan sifat ini lalai tersebut. Qala bil ihtijaj bil asbahi wan nudara taratan. Nah, kadang-kadang berdalih beralasan, "Ah, dia kan juga seperti itu kok enggak kenapa-kenapa." Nah. Enggak ada akibat yang dia lihat pada orang tersebut, ya. Kita enggak tahu, barangkali dia tidak mendapatkan akibat yang mungkin kita lakukan, yang ini yang kita lakukan itu sama, dia sudah bertobat kepada Allah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Kok enggak dapat hukuman dia dari Allah ataupun dari sesama ini misalnya, mungkin dia sudah bertobat kepada Allah, dia perbaiki diri. Nah. Ya. Qala wa bil fida bil akabir syaratan ukhra, atau kadang-kadang meniru tokoh-tokoh besar, ada yang dia anut, Syekh fulan begini kok, atau Imam fulan demikian, atau fatwanya. Nah, ini hati-hati dengan nafsu kita, ya. Dia ammaratun bisu. Nanti ada jenis perkara nafsu ini diterangkan oleh beliau nanti. Bagaimana akhirnya syaitan bisa menguasai raja yang ada pada manusia tersebut. Nah, dia akan bujuk nafsu ini didandani dengan hiasan perhiasan make up yang luar biasa cantiknya. Lalu disodorkan kepada Malik Al-Qalb. Kalau Malik tersebut tertarik dan mereka menikah jadi pasangan serasi, apa namanya, bersedia untuk dia menjadikannya sebagai pasangannya, runtuhlah, hancurlah raja tersebut. Masuklah syaitan menguasai manusia tersebut. Tidak ada yang dia lakukan kecuali berdasarkan keinginan sang permaisuri, nafsu tersebut. Nah, yang jadi ukuran adalah nafsu. Akal, hati yang jadi tempat berpikir, keberanian, takwaan, sudah kumpul. Qala rahimahullah, ini ada judulnya, khata'un fi fahmi al-istighfar. Nah, sekarang sering kita keliru dalam memahami istighfar. Wa katsirun minan nas yadhun annahu law fa'ala ma fa'ala. Banyak orang, banyak. Karena orang-orang yang berilmu itu sangat sedikit. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walakinna aktsarun nasi la yafqahun, la ya'qilun. Mayoritas. Kita berlindung jangan termasuk yang mayoritas ini. Yang kemarin ya, Rasulullah menyebutkan syaitan itu membawa 999 Bani Adam itu bersama dia. Jangan kita termasuk orang-orang yang mendaftarkan diri ikut dalam 999 6 orang tersebut. Nah, Allah SWT juga sudah menyebutkan innahu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak kelompoknya. Siapa kelompoknya? Orang-orang kufar. Bisa ini terkenal ya, orang-orang yang kafir yang kekal. Maka jangan jadi orang-orang yang ingkar dalam bentuk apapun. Kufur kepada Allah, apakah dalam kufur akbar na'udzubillah, juga walaupun dalam hal-hal yang kecil, kufur nikmat. Kufur nikmat. Bahkan bagi kaum wanita, para ummahat, para istri, hal yang kecil seperti ini justru yang melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, berani dia lancang kepada suaminya, melangkahi suaminya. Nah, sampai berani mengatakan saya tidak pernah dapat kebaikan dari muslim. Padahal, nah, dia menjadi mukmin yang orang perempuan yang iffah, terjaga. Nah, juga mendapatkannya apa? Sandang, papan, pakaian, pangan, tempat tinggal, walaupun seadanya. Ya, itu sudah sebuah karunia besar. Dia kenal Allah, bisa beribadah pada Allah, bisa merasakan nikmatnya menyayangi anak. Nah, tahu-tahu dia mengatakan, saya tidak pernah dapatkan kebaikan darimu selama ini. Panas setahun dihapus, hujan sehari hilang. Kalimat yang seperti itu saja ternyata sudah melemparkan dia ke dalam neraka. Sudah melemparkan dia dalam neraka. Syatam, apalagi kalau dia suka mencaci, melaknat, ngomel. Ingat kisah hijrah Nabi Ibrahim AS membawa putranya Ismail. Sampai ketika Nabi Ismail dewasa, menikah dengan wanita Jurhumiyah, datang Nabi Ibrahim, kemudian pulang. Dan sebelum itu tanya, bagaimana keadaan, mana suamimu? Sedang berburu. Bagaimana kehidupan kamu? Susah, kami kesulitan. Makan kadang-kadang aja baru dapat. Susahlah pokoknya. Nah, terus mengeluh di hadapan orang yang baru dia kenal. Subhanallah, sampaikan kepada suamimu, ganti cagak pintunya. Datang Nabi Ismail, kelihatannya ada orang, ada tamu tadi. Naam, orangnya begini-begini. Apa kamu juga katakan? Naam, dia bilang apa? Dia tanya kehidupan kita. Saya katakan yang kita kesulitan. Nah, rezekinya serat begini. Terus apa katanya? Katanya supaya ganti cagak pintumu. Dia ayahku. Cagak pintu itu adalah kamu. Silakan pulang ke rumah orang tuamu. Enggak punya adab dan syukur. Nikah lagi Nabi Ismail dengan wanita Jurhumiyah juga. Datang Nabi Ibrahim. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, dalam kesederhanaan. Kami dalam keadaan nikmat, masya Allah. Apa makanan kalian? Ini daging, masya Allah. Semoga Allah berkahi. Kemudian pesan sama suamimu, tetapkan jaga pintunya. Nabi Ismail datang. Ada tamu tadi, ada orang tua gagah begini. Apa dia tanya? Tanya kehidupan kita. Saya katakan nikmat, kita dalam keadaan bahagia, kita dalam senang. Padahal, nah, burung liar. Tahu burung liar kan? Nah, paginya kosong temboloknya, sorenya dapat rezeki makanan. Seperti itu dia ceritakan kepada orang yang baru dia kenal. Kata Nabi Ismail, siapa? Kemudian apa katanya? Tetapkan jaga pintumu. Kata Nabi Ismail, dia ayahku. dia mengatakan supaya aku tetap dengan kamu. Dari situlah lahir Adnan sampai menurunkan Rasulullah SAW. Ibrah kan? Nah, dalam keadaan seperti itu kondisinya lebih jauh lebih sulit. Zaman itu lembah kota Bakkah, Makkah itu belum ada. Nah, banyak orang seperti sekarang. Ya. Bahkan ketika itu Nabi Ismail bersama umminya Hajar, subhanallah, dalam keadaan ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dan di tempat yang tidak ada manusia. Di wadin ghairi di zana'in. Tidak ada tanaman. Nah, tapi Nabi Ibrahim menjawab ketika ditanya oleh Hajar. Ya, Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini. Nah, dengan tegas Nabi Ibrahim mengatakan, berarti dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Selesai. Balik. Hajar balik ke tempat Ismail. Ketika mendengarkan jawaban dari Nabi Ibrahim, Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini. Nah, selesai. Dia tidak akan menyia-nyiakan. Kamu pergi. Tempat yang enggak ada orang. Berdua dengan anaknya bayi. Nah, perempuan lagi. Subhanallah. Kalau bukan karena tawakal dan iman. Dan beliau belum lama mungkin masih Islam. Berimannya kepada Nabi Ibrahim. Nah. Ini jadi pelajaran buat muslimat. Juga buat kita. Wanita seperti itu sanggup untuk dia bertawakal kepada Allah dengan keadaan demikian luar biasa. Siqahnya kepada Allah membuat dia tidak takut. Itu yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, "Lau tawakkaluna hatta tawakkuli la yarzuqannakumullahu kama yarzuqat tayr." Nah, ta'khudhu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kamu bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah memberimu rezeki seperti Allah menam, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang ta'khudhu khimasan, pagi-pagi dalam keadaan dia kosong temboloknya, sore hari pulang dalam keadaan bitanan. Itu pun makanannya yang dia bawa pulang, bukan untuk disimpan sampai besok. Kita kalau sudah pulang bawa makanan sampai sepekan, sampai sebulan masih ah, masih ada. Kadang-kadang sisa, terbuang, basi. Burung. Bukan enggak ada mangsanya, ini pemangsa predator yang mengintai binatang-binatang buas, pemburu-pemburu. Anaknya ini tinggal atau yang masih dalam bentuk telur itu diincar sama ular, sama binatang yang lain. Tawakal berangkat. Kalau hujan walhamdulillah ya, ingat tempat lain, kalau enggak sempat jatuh, mati. Mereka tetap berdiri setiap hari seperti itu. Nah, jadi pelajaran buat kita. Allah memuliakan kita dari seluruh makhluknya dan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi ini, menundukkan semuanya untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita jatuh seperti binatang-binatang tersebut. Lebih atau lebih rendah dari mereka. Qala wa katsirun minan nas yadhun. Kebanyakan orang mengira bahwa kalau dia melakukan berbuat sesuatu yang telah dia perbuat, ini kesalahan atau dosa, thumma qala, kemudian dia mengatakan, astaghfirullah zala atharu dhanbi wa raha hadha bi hadha. Kalau dia mengatakan astaghfirullah, hilanglah atar dosa tersebut dan tenanglah, hilanglah kegelisahannya dengan ucapan ini. Nah, dia merasa sudah tenang. Wa qala li rajulin minal muntasibina ila syirk. Ada orang yang dikenal sebagai ahli fikih. Ana af'alu ma af'al. Saya berbuat memang, pernah berbuat. Ya, saya melakukan apa yang dia lakukan, buat salah. Summa aqul, kemudian aku mengatakan subhanallah bihamdihi mi'atan marrah. Saya mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'at 100 kali. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Diampuni semuanya. Kama sahaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah hutat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang dalam satu hari mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dihapuskan, digugurkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Mantap ya, masya Allah. Nah, ya, ada rahasia di balik, bukan sekedar mengucapkan kalimat ini sudah lewat. Nah, kalimat-kalimat zikir-zikir, wirid-wirid, ta'awudat di nafsihi, nah, sifat. Ya, kalimat-kalimat ini jelas bermanfaat, jelas berfaedah. Tapi apakah seperti itu? Nah, kita kadang-kadang lupa dengan hal-hal yang mendorong, yang menjadi sebab yang hakiki, yang sebetulnya bukan sekedar ucapan ini saja. Bagaimana orang yang terhapuskan kesalahan dan dosanya itu dengan mengucapkan kalimat ini? Nah, keadaannya beda dengan yang kita bayangkan. Bukan mereka sekedar mengucapkan subhanallah bihamdi kemudian hilang dosa tersebut. Kalau memang hilang dosa tersebut, akan tambah baik keadaannya. Ya, akan segera dia memburu kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Nah, bertambah dekatnya kepada Allah. Kalau memang hilang kesalahan itu, nah, jernih hatinya, terang pikirannya, lapang dadanya, mudah dia menangkap, memahami fikih, beramal, mengamalkan ilmunya. Itu buahnya. Kalau memang hilang kesalahan-kesalahan tersebut, digugurkan dosa-dosa tersebut. Nah, bertambah apa? Bertambah baik. Seperti yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya. Nah, itu dalam keadaan mereka bukan melakukan dosa besar. Dalam artian mereka bukan sengaja tidak ikut berperang. Sudah mereka persiapkan, bukan melakukan maksiat. Wafala li akhar min ahli Makkah. Ada orang lain dari penduduk Makkah. Dia mengatakan, nahnu, kami, idza ahaduna, nah, idza fa'ala ahaduna ma fa'al. Jika salah seorang dari kami melakukan apa yang dia lakukan, ini dosa yang dia lakukan, iqtasala, kemudian dia mandi, wa tawafa bil baiti usbu'an, lalu tawaf di Ka'bah 7 kali, wa qad muhya anhu dzalik, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Wa qala li akhar, fasaha an-nabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, aznaba 'abdun dzanban, seorang hamba melakukan satu dosa, faqala, lalu dia berkata, ay rabbi asabtu dzanban faghfirli, saya telah melakukan dosa maka ampunilah dosaku, faghafarallahu dzanbah, lalu Allah mengampuni dosanya, thumma makatha ma syaa Allah, kemudian dia tinggal beberapa waktu ini dikehendaki oleh Allah. Tsumma adzanaba dzanban akhar faqala ay rabbi asghaftu dzanban faghfirli. Jatuh lagi dalam buat dosa yang kepada dosa, dia berkata seperti itu lagi, faghfirli. Faqala Allah azza wa jalla alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li abdi falyasna ma syaa. Kata Allah azza wa jalla ketika melihat ambanya seperti itu, hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Aku telah mengampuni, memberikan ampunan untuk dosaku. Maka silakan dia berbuat apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau. Wa qala, dan orang yang berdalil, mana? Ya. Yang melakukan dosa, dia mengatakan ana la asyku anna li rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Semua kita bisa mengatakan demikian. Siapa di antara kita yang ragu bahwa kita punya Allah, punya Rabb yang mengampuni dosa? Tidak ada. semua kita yakin bahwa kita punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Tapi samakah keyakinan kita, pengetahuan kita dengan pengetahuan orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini? Nah, belum tentu. Nah, ya belum tuh, belum tentu. Kita sudah lewat dalam pelajaran Arba'in Nawawiyah. Hadis berapa itu? Ke-24 atau ke-27. Rasulullah menerangkan tentang al-ismu mahaka fi sadrik wa karita an yatfali alaihin nas. Dosa itu adalah yang sesuatu yang mengganjal di dadamu, buat tidak tenang dan kamu tidak suka diketahui orang lain. Itu untuk orang-orang yang hatinya bersih, dia merasakan bahwa tidak nyaman ternyata berbuat dosa itu. Nah, tapi kalau orang yang sudah mati kesan hatinya, ma bilil mayyiti bijurhin ilab. Mayat bangkai kalau sudah mati, diri dicencang, dicincang, dipotong-potong, dimutil, mutilasi, enggak akan merasa sakit, dia enggak akan menjerit lagi. Hati yang sudah mati dengan dosa dan maksiat begitu banyak, ketika jatuh, ketika tertinggal satu kebaikan, satu amalan saleh, satu sunnah ataupun satu hal yang wajib, itu sudah biasa. Dia juga tidak akan cemburu melihat anak istrinya melakukan kejahatan, kemaksiatan, orang-orang di bawah perwalian yang melanggar aturan Allah. Tidak akan merasa cemburu, terpanggil untuk marah. Nah, itu kalau sudah hati itu mati dan dia sendiri merasa biasa. Istrinya bersama dengan orang lain, masya Allah. Nah, pagi kantoran, masya Allah rapi luar biasa. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, suaminya di rumah ngalahin dekilnya pembantu, celengongan atau itu nggak peduli dia suaminya di rumah, ya. Nah, bahkan lebih menarik, lebih rapi pembantunya daripada dia. Nah, seperti itu. Belum tentu nah sama. Qala wa hadha darbu minan nas qad ta'allaka bi nususin min ar-raja. Model seperti ini banyak di antara manusia yang mereka itu bergantung kepada nas-nas ar-raja, harapan. Allah kan Maha Pengampun. Nah, lihat ini, amalan-amalan seperti ini. Kalau kamu tidak ya, tidak ragu Allah itu Maha Pengampun, ya tidak ragu, yakin, ya sudah. Nah, tinggal kamu istighfar. Tapi subhanallah, dalam keadaan dia istighfar, mohon ampun seperti itu, tidak merasa bersalah. Para anbiya mengucapkan kalimat ini, kemudian orang ini, hamba yang disebutkan oleh Allah ini, merasa yakin bahwa dia akan dihukum. Pengetahuan di sini bukan sekedar tahu. Nah, kalau sekedar tahu, ya seperti kita. Kita kan tahu. Nah, Allah Maha Pengampun, Allah akan menghukum dengan dosa. Tapi kenapa kehidupan kita seperti ini terus? Coba lihat. Bandingkan dengan mereka yang betul-betul mereka merasakan, mengakui bahwa mereka berbuat salah, berbuat dosa, dan Allah Maha meyakini bahwa Allah Maha menghukum karena dosa. Seketika mereka jatuh dalam perkara yang bukan dosa besar atau tidak sampai dalam dosa besar, mereka betul-betul luar biasa takutnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ribut dengan beberapa sahabat dari kalangan fuqara, Bilal dan yang lain-lain, datang kepada Rasulullah, apa kamu membuat mereka marah ya Abu Bakar? Kalau kamu membuat mereka marah, Allah akan marah kepadamu. Abu Bakar merasa dia berbuat sesuatu yang mungkin menurut dia, nah, tidak menenangkan dia. Khawatir dia datang kepada mereka. Nah, apakah aku membuat kalian marah? Tidak. Semoga Allah mengampuni kamu. Tenang Abu Bakar. Begitu juga ketika terjadi dengan antara beliau dan Umar bin Khattab. Keluar. Nah, bertengkarannya biasa. Nah, subhanallah, dua sahabat mulia yang diibaratkan oleh Rasulullah, seandainya dari kalangan malaikat Abu Bakar itu seperti Mikail, dari kalangan Nabi seperti Ibrahim karena kasih sayang lembutnya, sementara yang satunya Umar bin Khattab, kalau dari kalangan malaikat seperti Jibril, kalau dari kalangan Nabi seperti Nabi Musa atau Nabi Nuh. Subhanallah, ribut beliau berdua Nah, namanya manusia. Kelepasan omongan Nabi Abu Bakar. Menyesal langsung saat itu juga. Istaghfirli. Cari Umar diam. Nah, tambah gelisah Abu Bakar. Walaupun itu mungkin bukan dicaci makin dosa besar apa namanya umpatan, tapi sesuatu yang tidak pantas mungkin dia perdengarkan. Subhanallah. Nah, istaghfirli. Enggak mau dijawab, enggak tanggapi oleh Umar bin Khattab. Umar pulang, Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW mengadu, menunjukkan bahwa dia menyesal melakukan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas sebetulnya. Nah, Umar merasa menyesal tidak menjawab permintaan Abu Bakar. Datang mencari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar kemudian tidak bertemu. Umar cari ke Rasulullah. Benar, Abu Bakar di sana. Marah Rasulullah. Membela Abu Bakar. Nah. Yes? Nah. Kenapa kalian menyakiti? Kenapa tidak kalian biarkan sahabatku? Nah. Ya? Yeah? Enggak, Umar langsung. Nah, Umar minta maaf. Ya. Umar datang Rasulullah, Umar menyebutkan kalimat seperti itu. Nah, sejak saat dapatnya membela Abu Bakar, menyebutkan kelebihan Abu Bakar. Ya, dalil syahidnya di sini bukan apa yang lain, tapi yang sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau betul-betul merasa. Nah, walaupun itu mungkin bukan perkara yang mungkin besar, tapi sebuah hal yang tidak pantas itu sudah menunjukkan beliau bersegera betul merasa menyesal. Dan itu beliau sering lakukan bahkan dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang mengetahui kalau tidak ada yang membuntuti. Ya, diam-diam atau apa namanya kebetulan menemukan Abu Bakar dalam keadaan sendirian memegang lisannya. Mohon ampun kepada Allah, ini yang membuatku ya masuk atau benar-benar datang ke tempat-tempat yang membinasakan, mencelakakan. Karena di lisan. Nah, keadaan yang seperti itu baru bermanfaat yang demikian. Kalau sekedar tahu, kita semua tahu. Allah menghukum karena ini dengan ini dosa. Pernah disebutkan di awal. Annal ma'siyata wal ghaflatan min al-asbabil mudirrah lahu fid dunya wa akhirati la budda, semua kita tahu. Dan kita tahu Allah akan Allah Maha. Nah, pengampun lagi punya Allah juga. Nah, hukumannya azabnya sangat sangat dahsyat. Nanti disebutkan juga oleh beliau mungkin. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Ini yang sering kita pegang. Beritakan kepada hamba-hambaku wahai Nabi, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lupa dengan ayat berikutnya. Nah, kita enggak hafal kan? Karena kita enggak hafal, tapi kita selalu kita lakukan dosa terus, maksiat terus, Allah akan Maha Pengampun. Lupa dengan ayat yang berikutnya. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan Allah Subhanallah. La yadhlimu mithqala dzarratin. Tidak mendzalimi siapapun walaupun sebesar biji dzarrah. Allah menghukum sesuai dengan kadar yang diperbuat oleh hamba tersebut, tidak lebih. Baik. Qala wattakala 'alaiha wa ta'allaqa biha bi kilta yadayhi. Nah, dia bersandar kepada nas-nas rajak tersebut yang menumbuhkan harapan-harapan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pemurah, Allah rahmatnya luas. Bikilta yadaihi, ta'allaqa biha bikilta yadaihi. Dia pegang erat-erat dalil-dalil rajak tersebut. Wa idza utiba 'ala al-khata'i wal inhimaki fiha. Kalau dia dicela, ditegur dengan kesalahannya, dia kan sarada laka ma yahfadhuhu min sa'atil rahmatillah wa maghfiratihi wa nususir rajak. Dia akan keluarkan dalil-dalil yang dia hafal kepadamu. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya ampunan Allah, dan dalil-dalil rajak lainnya seperti hadis-hadis ini, ayat-ayat. innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Nah, innallaha tawwabur rahim. Nah, itu disebutkan semua dalilnya. Walil juhali min hadzal bard minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Orang-orang yang lebih jahil di kalangan manusia yang modelnya seperti ini, yang bertumpu berstandar kepada dalil-dalil raja, mereka mempunyai banyak hal yang aneh dan ajaib. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan mereka, wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana alqudumu ala karimin. Masyaallah, perbanyaklah semampu kamu dosa. Banyak-banyak buat dosa kalau kamu datang itu kepada yang Maha Pemurah, kepada Allah. Allah kan Karim, Allah Maha Pengampun. Enggak usah khawatir, perbanyak aja dosa, nanti Allah akan mengampuni. Nah, wa qaulil akhar, juga ada perkataan yang lain, at-tanazzuhu minadh-dhunub jahlun bi si'atillah wa si'ati afwillah. Membersihkan diri, menjaga diri dari dosa itu berarti bodoh. Tidak tahu betapa luasnya rahmat Allah, maafnya Allah. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, tarkud dzunubi jara'atun 'ala maghfiratillah wa istighfar. Meninggalkan dosa itu berarti lancang. Terlalu berani kamu menghadapi ampunan Allah dan memandang remeh ampunan Allah. Kalau kamu meninggalkan dosa, seakan-akan apa? Kamu enggak percaya kalau Allah Maha Pengampun. Wa qala Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama Spanyol, ra'aitu ba'dha ha'ula'i yaqul fi du'a'ihi. Bahkan aku melihat sebagian dari orang jahil ini menyebutkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Subhanallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, keterjagaan, keterlindungan, berlindung dari dosa, enggak mau di ismah ya Allah. Nah, lebih baik, lebih hebat dia berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari minta ampun, tobat kepada Allah 70 sampai 100 kali. Kan gitu. Nah, qala ta'alluqna bil jabr, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, itu tadi ya. Ayat jangan sepotong, walaupun bukan satu ayat, bukan dalam satu kalimat. Diingat ayat berikutnya, Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Menghukumi. Nah, Allah juga sudah mengingatkan, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang dzukiru bi ayati rabbihi, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tsumma a'rada anha, tapi dia berpaling, meninggalkannya. Nah, ada yang lebih zalim orang yang seperti itu. Inna minal mujrimina yang muntaqimu, kami akan menghukum orang-orang yang jahat tersebut. Allah Maha Pengampun, tapi ingat, syadidu baksh, inna baksh rabbika lasyadid. Memang itu untuk orang-orang kafir, tapi siapa yang merasa aman? Dan ingat, dikatakan oleh mereka para ulama, al-ma'asi baridul kufr. Al-ma'asi itu baridul kufri. Maksiat itu mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Maksiat itu adalah pengantar kepada kekafiran. Nah, syaitan tidak akan tinggal diam. Tidak bisa lewat pintu kesyirikan, kekufuran, lewat pintu bid'ah. Tidak bisa lewat pintu bid'ah, lewat pintu dosa besar. Tidak bisa lewat pintu dosa besar, lewat pintu dosa kecil. Tidak bisa lewat pintu dosa kecil, lewat perkara-perkara mubah. Tidak bisa lewat perkara mubah, lewat perkara-perkara yang mafdhul. Nah, dari sini dia masuk. Oh, orang ini salafi, masya Allah. Sunni, tauhidnya masya Allah. Jangan dikira kita aman. Jatuhkan lewat dosa besar. Nah, jatuh dalam na'udzubillah, ghibah, namimah, kizib, ya, riba, nah, ghish. Nah, subhanallah, tidak bisa jaga, masya Allah, dia bertobat kepada Allah, dijaga, nah, dijejalkan, dijerumuskan dia dalam dosa kecil, ya, nggak apa-apa lah dosa kecil. Nah, dosa kecil terus menerus akan mengotori hatinya. Nah, nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, sampai akhirnya tertutup. Nanti akhirnya melakukan dosa, dosa besar. Jangan pandang remeh dosa, dosa itu. Oh, dia selamat juga dari dosa kecil. Dia jaga, selalu istighfar, betul-betul dia minta ampun kepada Allah. Dibawa dia ke dalam setan, masuk lewat perkara-perkara yang mubah, yang hampir. Kebanyakan mereka yang bertauhid hampir tidak selamat dari dua hal ini. Perkara-perkara mubah, kan perkara mubah, naam. Enggak, kan enggak ada dosa itu. Iya. Tapi kamu kehilangan pahala, kata Ibnu Qayyim. Iya kan? Enggak ada pahalanya karena enggak ada perintah dan enggak ada larangan di situ. Nah, belum lagi kalau nah, perkara mubah dia masyaallah, zuhud. Ya. Lewat perkara-perkara yang mafdul, enggak ada nilainya itu dia lakukan, subhanallah. Akhirnya berkembang dari perkara yang mafdul, dia tinggalkan perkara yang fadhil. Akhirnya terbiasa, ya, dengan perkara-perkara yang menyerumuskan. Ini perkara syubhat, akhirnya dia karena seringnya mendekat dengan perkara-perkara yang mubah, membawa dia kepada perkara-perkara syubhat, lan jatuh kepada yang haram, masuk dalam dosa kecil, akhirnya dosa besar, terus sampai kepada kekafiran. Nah, sampai dia kan, dan dia nanti kalau sudah dia terbiasa dengan dosa besar, dia akan dukung dosa besar yang dia lakukan itu dengan dalil, dengan dalil. Seperti yang disebutkan oleh beliau, taratan bil ihtijaj, bil ihtijaj bil qadar, wa taratan bil ihtijaj, nah, bil asbah wan nudara wa bil akabir. Nah, wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kenali diri sendiri, ya. Kenali diri sendiri. Yang jelas nafsu kita seperti yang disebutkan oleh Allah, ammaratun bisu, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa syaitan aduun mubin, wa kana minna wa innaka wa kana al-insanu dhaluman jahula. Ini sifat kita, wa khuliqal insanu min ajab, sifat jelek yang ada pada kita, pada nafsu kita. Ya ajal, tergesa-gesa, lemah, serba lemah, nah, zalim dan jahil pada tingkat yang parah, ya. Nah, amaratun bisu, nafsunya, musuhnya syaitan, kemudian tambah lagi dunia yang menipu. Nah, lengkap sudah. Kenalilah diri, kenali diri sendiri bahwa kita ini bukan apa-apa. Itu akan membuat kita waspada. Nah, waspada di kiri kanan kita bukan, nah, bukan hanya teman tapi juga lawan, orang-orang yang makhluk-makhluk yang hasud, ya, makhluk-makhluk yang hasud. Kalau kita merasa punya mendapatkan nikmat, ingat kata para ulama, dalam setiap kenikmatan itu pasti ada yang hasud. Idza radallahu bi nashra fadilatin atahalaha lisan hasudi. Kalau Allah ingin menyebarkan sebuah keutamaan, kebaikan, maka akan Allah bentangkan, lepaskan lisan-lisan orang-orang yang dengki. Nah, yang justru apa? Menambah tersebarnya kebaikan orang tersebut, menyebabkan orang tersebut terkenal. Nah, itu juga. Dalam setiap kenikmatan pasti ada yang dengki dengan kenikmatan tersebut. Maka jaga, kita manusia yang lemah, diciptakan Allah dengan keadaan kita semakin rupa, waspadai bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan pertolongan kecuali dengan